Mitra Bisnis, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, pemerintah mengikuti kemauan buruh menetapkan upah minimum dengan hanya melihat angka kebutuhan hidup layak dan laju pertumbuhan ekonomi. Dia menambahkan, pemerintah dengan sadar mengabaikan tingkat produktivitas, kemampuan sektor UMKM membayar upah, dan kondisi pasar kerja yang surplus pekerja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya sebagai pengusaha jamu ya, kalau itu sudah menyangkut masalah pekerja ini kan juga menyangkut juga katakan tingkat kehidupan. Dan saya merasakan bahwa kalau toh mau dinaikkan harus sesuaikan juga dengan kemampuannya gitu loh. Tidak ya sekedar menaikkan saja gitu loh. Jadi berarti skillnya itu juga harus diperhatikan. Memang semuanya ingin naik. Nah, pengusaha pun juga maunya semuanya ada keuntungan. Tapi kalau sampai sahanya itu memberatkan pengusaha, saya juga keberatan gitu. Mestinya kan harus sesuaikan dengan keahlian dan kemampuan dari para pekerja itu sendiri. Itu yang harus dihitung gitu loh. Jangan sampai ikut-ikutan naik, tapi kemampuannya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pengusaha. Saya sangat prihatin karena kenaikan itu tidak harus diterapkan pada setiap sektor gitu loh. Karena ada sektor katakan yang penuh dengan tenaga kerja itu harus juga dipikirkan. Karena keuntungan kita itu kan untuk membayar para pekerja. Kalau ada kenaikan 40%, berarti keuntungan kita itu sebagian diambil untuk para pekerja. Dan berarti kualitas pekerjaan ini bagaimana? Gitu loh. Tidak sekedar kita karena melihat buruh harus naik, tapi harus dari kualitas mutunya. Kalau sampai toh diteruskan juga, pengusaha akan menurunkan kualitas daripada barang itu sendiri yang sangat merugikan kita semuanya. Jadi sebenarnya harus ada win-win solusinya. Kalau hanya sekedar menaikkan saja, mesti ada faktor jauh mana para pekerja itu memberi kontribusi kepada pekerjaannya sendiri itu. Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktivitas kerja yang juga berujung pada pertumbuhan ekonomi, Pak? Nah, saya melihat itu pendidikan adalah mutlak. Ya, di sinilah pemerintah itu harus memberikan, atau mengayomi lah, bahwa pendidikan itu adalah satu keharusan. Dan kita melihat pendidikan Indonesia ini kan, sudah sengaja kan, tidak jelas setiap tahun dirubah, tidak sesuai dengan apa yang diatakan oleh para pengusaha. Jadi berarti, pemakaian-pemakaian para pekerja ini tidak sesuai dengan kemauan daripada pengusaha. Nah, mestinya kan, dari permintaan daripada pengusaha itu sendiri. Nyatanya apa yang dicetak oleh para pekerja ini kepandainya tidak sesuai dengan melihat kemampuannya. Jadi itulah yang harus difokuskan bahwa pemerintah harus bisa mewadahi apa sih yang diminta oleh para pengusaha supaya skillnya itu atau keahlian itu bisa sesuaikan dengan yang diminta oleh para pengusaha itu sendiri. Gitu. Apa rencana pengusaha dalam menghadapi kenaikan UMP ini? Pasti kita akan efisiensi karena dengan ada kenaikan listrik dan gas ini akan juga memberatkan kepada pengusaha otomatis ya. Dan mau nggak mau pengusaha akan berusaha untuk mencari terobosan dengan mendekatkan kepada para pekerja. Mungkin pertama adalah kita minta katakan di postpone, artinya itu sebenarnya ditinjau kembali, apakah mungkin itu yang pertama. Yang kedua kalau nggak mampu ya berarti ada pengurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga mau nggak mau adalah bagaimana cara mengurangi kualitas kerja. Arti kualitas mutu. Nah ini akan menjadi kendala juga karena begitu kita turunkan kualitas mutu dari produk itu sendiri, itu juga akan mengurangi kemajuan kita untuk meningkatkan katakan kualitas produk gitu loh. Nah itu adalah yang kita harapkan. Apalagi kita bicara jamu, obat dan sebagainya, merugikan kita sendiri dong. Saya harapkan itu jangan sampai terjadi hari. Ada usulan Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Pemerintah dengan cara politis itu mengiyakan. Mestinya kan ada tripartit ya, pengusaha, para pekerja dengan pemerintah. Nah, pemerintah itu mengakomodasi, jangan menentukan. Kan dia nggak tahu pekerjaan bagaimana beratnya para pengusaha ini, gitu loh. Apalagi semua dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi. Itu kan nggak semuanya sama. Ada yang berkembang, ada yang kurang berkembang. Harus dilihat per sektor. Jadi tidak hanya saya nanya main, katakan 2,2 juta. Ada pengusaha yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah, itu harus segera diakomodasikan. Dan saya usulkan kalau bisa ada semacam tri-party antara pengusaha dengan para pekerja untuk menyatukan persepsi sehingga akhirnya toh ini kan rumah kita sama-sama. Jangan sampai timbul salah persepsi. Itu yang kita harapkan gitu. Kalau tri-party itu saya rasa pemerintah kurang fair. Arti itu tidak mendengar aspirasi daripada pengusaha itu sendiri. Maka itu kenapa saya katakan bahwa sebaiknya tri-party sajalah. Pengusaha yang mengharapkan supaya pemerintah tidak ikut campur lah, karena kelihatannya sudah dipolitisir, sehingga akhirnya apa yang terjadi tidak ada kegunaan untuk pemerintah ikut campur dalam arti kepentingan antara pengusaha juga kepada pekerja gitu. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Saya Wendy Lim.